Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahuda wa sallama tasliman mazidah wa ba'd. Para pendengar siar Radio Indah Siar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Hidayatul Hayara karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala sebagai pemateri seperti biasa Ustazuna Muhammad bin Umar As-Sawet hafizullah ta'ala, beliau sudah hadir bersama kita di studio Indosiar. Adapun judul yang akan dibahas, benarkah sahabat Nabi kaum awam membungkam tuduhan dengan fakta? Kita sapa Ustazuna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum Ustaz, bukhair? Alhamdulillah bikhairin wa'afiyah wa sihatin tamah. Walhamdulillah. Tayyib Ustaz, dengan judul yang akan kita bahas, apa ada deskripsi dari antum Ustaz? Ya, biasa sejak dulu sampai hari ini, selalu orang-orang di luar Islam sana, orang-orang kafir, khususnya Ahlul Kitab, menuduh kita kaum muslimin orang terbelakang. Tidak punya ilmu, tidak mengerti tentang kemajuan zaman dan seterusnya. Termasuk ketika mereka berbicara tentang para sahabat. Dianggap para sahabat orang-orang bodoh, orang-orang terbelakang, orang-orang badui, dan seterusnya. Maka Ibn Al-Qayyim rahimahullah mendudukkan apa yang dianggap dengan ilmu dan siapa yang dianggap berilmu. Demikian wallahu ta'ala a'lam. Tayyib Ustaz, selanjutnya kita bisa langsung memasuki materi dari pembahasan kitab Hidayatul Hayara. Tayyib, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه هداية الحيارة berkata ابن القيم رحمه الله تعالى di dalam kitabnya Hidayatul Hayara fi ajwibatil yahudi wan nasara al-thani, syubhat kedua, yani tuduhan kedua, anna qawlakum innal muslimina banau asasa dinihim ala riwayati awamin minas sahabah, yaitu ucapan mereka bahwa kaum muslimin membangun dasar agamanya di atas riwayat-riwayat dari orang awam, orang bodoh yang tidak memiliki ilmu, katanya. Minas sahabah, dari kalangan sahabat. Ini tuduhan dari mereka ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang menganggap bahwa para sahabat adalah orang-orang awam, orang-orang bodoh. Apa maksudnya orang awam? Apa maksudnya orang bodoh? Karena mereka waktu itu, di zaman tersebut, di zaman para sahabat, itu mereka, kaum Nasrani dan Yahudi, sudah mempelajari ilmu-ilmu dunia yang banyak, katanya. Apalagi Yunani memiliki sekian banyak keilmuan, katanya. Sehingga dianggap bahwa Arab yang terpencil di Mekah adalah orang-orang awam yang bodoh, begitu. Itu sudah menjadi gambaran mereka. Maka dibantah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Hadza min a'dhamil bahti wa afhash al-kadhib. Itu adalah sebesar-besar kedustaan. Sebesar-besar perkara tuduhan yang palsu. Mengapa? Fa innahum wa in kanu ummiyin. Mereka, para sahabat, orang-orang Arab ketika itu, walaupun mereka memang orang-orang ummi, tadinya tidak membaca, tidak menulis, famud ba'athallahu fihim. Tetapi, setelah diutus kepada mereka seorang rasul, zakkahum wa'allamahumul kitab wal hikmah. Setelah diutus seorang rasul di tengah mereka, diajarkan oleh Allah kepada mereka ilmu-ilmu dari kitab Al-Quran dan dari sunnah dari Nabi SAW yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah SWT. Zakkahum, Allah sucikan mereka. Allah bersihkan mereka. Allah SWT ajari apa-apa yang mereka tadinya tidak tahu. Khonibudina azakumullah. Siapa yang mengajarinya? Langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyampaikannya? Siapa yang diutusnya? Rasulullah SAW yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa faddalahum fil ilmi wal amal. Maka Allah jadikan mereka orang-orang yang memiliki kelebihan ilmu dan amal sekaligus. Ilmu dan amalannya. Wal huda wal ma'arif. Mereka memiliki bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, mereka memiliki ilmu dari Allah dan rasulnya, dan mereka dibimbing untuk mengamalkannya seperti apa. Ini ulum ma'arif al-ilahiyah, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ulumun nafi'ah, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang merupakan pelengkap. Al-mukammila lin-nufus, yang menyempurnakan hati, yang menyempurnakan jiwa-jiwa mereka. Ala jami'il umam, yang menyempurnakan jiwa-jiwa mereka di atas umat-umat lain. Contoh barakallahu fikum, keberanian mereka di atas keberanian seluruh umat-umat lain. Amanah mereka di atas amanah umat-umat lain. Kejujuran mereka di atas umat-umat yang lain. Ini barakallahu fikum, ilmu-ilmu yang istimewa. Falam tabqa ummatun minal umam tudanihim. Enggak ada satu umat pun dari umat-umat lain yang bisa mengimbangi kehebatan mereka dalam karakter, dalam sifat, dalam kemuliaan, dalam kejujuran, dalam amanah, dalam Masya Allah. Kapan itu dimiliki oleh mereka? Sejak diutusnya Rasulullah pada mereka. Maka Allah langsung mendidik mereka, memberikan bimbingan-bimbingan mereka. Tetapi barakallahu fikum, masalahnya adalah apa yang dianggap ilmu itu yang berbeda. Kita berbicara tentang ilmu yang mendidik, ilmu yang menyelamatkan, ilmu yang menjadikan mereka mulia di dunia dan mulia di akhirat, ilmu yang menjadikan mereka seorang sosok manusia yang sempurna, ilmu itu yang kita maksud. Sedangkan mereka melihat dari sisi lain. Dari ilmu-ilmu dunia. Melihat dari sisi mereka pandai dalam masalah perbintangan. Mereka tahu perjalanan bintang ini, bintang itu. Mereka tahu. Ini khun ibn a'azakul masalahnya. Sehingga mereka menganggap bahwa orang Arab orang yang enggak ngerti. Orang bodoh yang enggak mengetahui seperti itu. Taib, kita tanyakan. Ilmu yang hakiki yang seperti apa? Barakallahu fikum. Jawabannya sangat jelas. Ilmu yang menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Ilmu yang memuliakan, yang menjadikan mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ilmu yang membahagiakan, mendapatkan sa'adatul dunia wa sa'adatul akhirah. Tayyib, dengan ilmu-ilmu yang mereka katakan tadi, bisakah mendapatkan semua itu? Tidak. Kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Falam tabqa ummatun minal umami tudanihim fi fadlihim wa'ulumihim, wa'a'malihim, wa'ma'arifihim. Enggak ada umat-umat lain yang bisa menandingi umat Islam, generasi pertama dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Enggak bisa mendekati bahkan tingginya keutamaan mereka, ilmu mereka, amalan-amalan mereka, dan juga pengetahuan mereka. Falau qisa, kalau dibandingkan, ma'inda jami'il umam, dengan apa yang dimiliki oleh umat-umat dari pengetahuan mereka ilmu, petunjuk, bimbingan, dan pandangan yang tajam, silakan. Kalau dibandingkan umat pertama umat Islam dan umat-umat lain, lam yadhar lahu nisbatun ilaihi biwajhin ma. Niscaya enggak akan bisa dibandingkan. Lam yadhar lahu nisbah. Enggak ada sedikit pun untuk bisa dibandingkan dengan apa yang ada pada umat Islam, pada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Wa in kana ghairuhu minal umami a'lam bil hisab. Walaupun umat-umat lain mungkin lebih tahu tentang al-hisab, wal-handasah, wal-kammil muttasil, wal-kammil munfasil, wal-nabat, wal-qarurah, wal-baul, wal-ghair. Bahwasanya umat-umat lain mungkin punya ilmu matematika, hisab, wal-handasah, punya ilmu apa bangunan, ilmu ini, pembangun istana, segala macam. Atau dia memiliki ilmu geometri, memiliki ilmu aljabar dan seterusnya. Kamil muttasil dan kamil munfasil, wal nabut wal qarurah. Mungkin mereka mengerti tentang masalah urusan kesehatan, urusan feses, urusan barakallahu fikum. Saya tadi cari makna-makna dari kalimat-kalimat tadi. Barakallahu fikum. Ternyata itu semua adalah ilmu-ilmu umum. Seperti ilmu penghitungan, ilmu geometri, kuantitas kontinu dan diskrit, denyut nadi, urinalisis, dan lain-lain. Termasuk urusan tinja, urusan feses. Ini urusan seperti itu. Ilmu pengetahuan alam yang mereka pelajari. Wawazil anhar, juga aliran sungai. Wanukushil hitan, bagaimana mengukir dinding-dinding. Wad'il alatil ajibah, atau membuat alat-alat yang menakjubkan. Penemuan-penemuan modern. Wasina'atul kimia, atau permainan-permainan kimia. Permainan-permainan kimia sering dijadikan sebagai ilmu sihir oleh mereka. Seperti ilmu sihir, pertunjukan-pertunjukan yang aneh-aneh, yang ajaib, karena ternyata dari permainan kimia. Wa ilmil falahah, atau mereka mungkin memiliki ilmu tentang pertanian, atau ilmu al-hay'ah, atau ilmu tubuh, anatomi tubuh. Wa tasyiril kawakib, perjalanan bintang-bintang, atau ilmu musiqi, atau musiqa, wal-alhan. Atau bicara tentang nada-nada, tangga nada, atau musik. Wa ghairi dhalika minal ulum. Dan lain-lainnya dari ilmu-ilmu yang mereka ketahui dari ilmu dunia. Allati hiya baina ilmin la yanfa' wa baina dhununin kadhibah. Yang ilmu-ilmu itu imma ilmu yang tidak bermanfaat, atau ilmu yang berdasarkan prasangka-prasangka. Seperti kalau bintang ini muncul berarti akan terjadi hujan. Kalau bintang ini hilang berarti akan terjadi panas dan seterusnya. Itu dhunun. Hanya prasangka-prasangka. Atau ilmu yang naf'uhu fil ajilah. Atau kalaupun bermanfaat. Ini sebelum mereka protes. Kan itu juga bermanfaat. Ada beberapa ilmu yang bermanfaat. Itu pun manfaatnya ajilah. Hanya manfaat di dunia. Tetapi enggak ada urusannya dengan akhirat. Walaysa min zadil ma'ad, bukan bekal untuk akhirat. Bukan zadil ma'ad, bukan bekal untuk kembali nanti. Lihatlah perbandingan ilmunya. Barakallahu fikum. Yang artinya orang tahu tidak apa-apa, enggak tahu juga enggak apa-apa. Tetapi lihatlah orang yang tidak mengerti ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu sunnah, tidak mengerti tentang akhlakul karimah, tidak mengerti bagaimana karakter yang bagus yang akan membawakan dia selamat di dunia dan di akhirat. Menjadi seorang sosok manusia yang benar-benar manusia, yang memiliki kemuliaan sifat, kemuliaan adab, kemuliaan akhlak. Apakah mereka tahu? Bahkan di saat yang sama, mereka masih menikahi anaknya sendiri. Masih menikahi kerabat saudaranya sendiri. Yang sesungguhnya haram untuk dinikahi. Yang sesungguhnya kalau sudah diharamkan oleh Allah, pasti ada jeleknya. Walaupun kita gak tahu kedokteran. Tetapi ternyata dalam kesehatan juga gak bagus. Ada saudara kandung bapak ibu yang sama menikah, anaknya selalu meninggal. Karena ada efek jelek kalau menikah satu darah. Barakallahu fikum. Sebagian mereka masih tidak mengerti hal-hal tersebut. Ternyata kaum muslimin dibimbing oleh Allah langsung, jangan ini jelek haram, jangan itu jelek haram, yang ini yang bagus halalan tayyibah, makanlah, minumlah. Ini barakallahu fikum yang mereka tidak punya. Fa'in aradtum anna sahaba kanu awam fi aslil ulumi fana'am idan. Kalau yang kalian maksud para sahabat tidak mengerti ilmu-ilmu tadi, iya. Kita katakan iya, memang. Wa tilka syakatun zahir anka aruha. Fa na'am idzan. Memang para sahabat enggak ngerti ilmu-ilmu tersebut karena memang tidak ada hajat. Enggak ada keperluannya untuk mempelajari perbintangan. Enggak ada hajat untuk mempelajari tentang urusan kotoran. Apa kotoran yang keluar? Apa zatnya? Terdiri dari apa saja? Ngapain? Apalagi ada istilah inna syarafal ilm bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan sebuah ilmu tergantung kemuliaan yang dipelajari. Tayib, bagaimana kira-kira kalau mempelajarinya urusan feses? Rendah sekali kan? Karena dipelajarinya urusan itu. Barakallahu fikum. Sedangkan yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para sahabat kaum muslimin adalah ilmu tentang keesaan Allah, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang agama, ilmu tentang bimbingan ibadah, ilmu tentang akhlakul karimah, ilmu tentang sifat-sifat yang mulia, ini semuanya barakallahu fikum kemuliaan. Maka ilmunya pun lebih istimewa. Karena isyarafal ulum bisyarafil ma'lum. Ketinggian sebuah ilmu berkait erat, berbanding lurus dengan kemuliaan yang dipelajarinya. Wa tilka syakatun zahirun anka aruha. Dan ini adalah perkara yang sangat tampak kejelekannya dari kamu. Ini dari para penuduh tadi. Wa in aradtum annahum kanu awam fil ilmi billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Kalau yang kalian maksud bahwa para sahabat awam dalam masalah pengenalan kepada Allah, tidak punya ilmu tentang pengenalan kepada Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya dan fi'il-fi'ilnya dan hukum-hukumnya dan agamanya dan syariatnya dan semua rinciannya, maka itu dusta. Wal yaumil akhir wa tafasili, atau tentang hari akhir dengan rinciannya, wa tafasili ma ba'dal mauti, dan rincian apa yang akan terjadi nanti setelah mati, wa ilmu sa'adatin nufusi wa syaqawatiha, dan juga ilmu tentang kebahagiaan hati dan kesengsaraan hati, wa ilmu salahil qulubi wa amradiha, ilmu tentang kesehatan jiwa dan juga penyakit-penyakitnya. Maka kalau itu dianggap para sahabat tidak tahu atau bodoh, faman bahata nabiyahum bima bahatahu bihi wa jahada nubuwatahu wa risalatahu allati hiya lil basair adhar minasyamsi lil absar. Kata beliau, kalau tuduhannya seperti itu, bahwa mereka tidak mengerti, maka itu adalah tuduhan dusta. Sekarang sebelum kita lanjutkan, kira-kira yang dimaksud oleh mereka, para sahabat awam, awam dari sisi mana? Ilmu umum tadi? Ilmu-ilmu dunia tadi? Atau ilmu agama? Khonibdina azukumullah. Kalau mereka menganggap awam dari ilmu-ilmu dunia, itu kedunguan mereka. Kenapa? Karena itu bukan yang sedang dibahas. Terlalu dungu berarti, terlalu bodoh. Kita husnudzan. Kalau mereka memaksudkan bodoh dalam masalah ilmu-ilmu agama. Mengapa? Saya berbicara sesuai dengan fakta yang ada. Kalau mereka itu dijuluki ahlul kitab karena apa? Yahudi dan Nasrani dijuluki Ahlul Kitab. Karena ahli dalam masalah kitab Taurat dan kitab Injil. Karena mereka ahli dalam bidang agama para nabi. Mereka dianggap sebagai ahli dalam bidang-bidang ilmu thayyib. Dan itu yang kita sangka. Bahwa yang dimaksud dalam mereka bukan ilmu dunia, tapi ilmu agama. Mereka merasa kami Ahlul Kitab. Kalian kan bukan. Nah, kalau itu yang dimaksud, baru bantahan tadi kita katakan. Salah besar. Salah besar. Kalau kalian menganggap para sahabat itu awam, kalau sebelum datang Islam, di zaman jahiliyah, mungkin kamu bisa katakan seperti itu. Mereka orang yang tidak kenal kitab, karena kalian kenal kitab. Itu saja. Tetapi setelah diutus Rasulullah SAW pada mereka, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan ilmu agama, dengan ayat demi ayat, dengan hadis demi hadis, dengan ucapan Rasulullah SAW yang la yantiqu anil hawa, mereka menjadi orang yang ahli dalam bidang itu lebih dari kalian. Mengapa lebih dari kalian? Mengapa lebih dari mereka? Karena mereka yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Mereka menyembunyikan ilmu dalam keadaan mereka tahu. Satu. Kedua, mereka yuharrifun al-kalima an mawadi'ihi. Mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Taurat dan Injil dirubah-rubah oleh mereka. Ditarik ke sana kemari. Ditambah, dikurangi, diganti. Yuharrifun al-kalima an mawadi'ihi. Dan itu diakui oleh mereka. Yang ketiga, barakallahu fikum. Dan mereka dalam keadaan tidak mengamalkan apa yang mereka tahu. Tidak mengamalkan apa yang mereka tahu. Sehingga mau dibilang ahli dari sisi mana? Mau dibilang mereka alim dari sisi mana? Karena sudah dirusak sendiri oleh mereka ilmu yang mereka punya. Sedangkan para sahabat, radhwanullahi alaihim ajma'in, adalah orang-orang yang ketika diajari oleh Allah dengan ayat-ayatnya, mereka hanya berkata, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Rasulullah SAW mengajari mereka, memerintahkan dan melarang, membimbing mereka, mereka juga menjawab, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Dan kalau ada berita-berita dari Allah, berita-berita dari Nabi alaihi salatu wassalam, mereka tidak pernah menolak dan mereka akan berkata dengan amanna bihi kullun min indi rabbina. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah perbedaannya antara para sahabat dengan ahlul kitab. Maka kalau dikatakan para sahabat awam, keliru besar. Salah besar. Karena mereka justru dibimbing oleh Allah dengan ilmu-ilmu tentang akhirat, ilmu tentang hari kiamat, ilmu tentang apa yang akan terjadi nanti, ilmu tentang syariat, ilmu tentang bimbingan ibadah, ilmu tentang akhlakul karimah, ilmu tentang bagaimana bersikap yang baik kepada masyarakatnya, kepada tetangganya, kepada tamunya, kepada sampai diajarkan pula dalam masalah perjanjian-perjanjian, bagaimana menjaga amanah. Masya Allah. Ilmu yang sangat lengkap dan mereka bukan awam. Ikhwan ibn a'azakumullah. Faman bahata nabiyahum bima bahatahu bihi wa jahada nubuwatahu wa risalatahu allati hiya lil basair adhar minasyamsi lil absar lam yunkar lahu an yubahit ashabahu wa yajhal fadlahum. Orang-orang yang mendustakan nabi mereka sendiri, yang menuduh nabi mereka sendiri, yang menentang ajaran nabinya sendiri dan risalah nabinya sendiri, sangat jelas penentangan itu kepada mata, seperti jelasnya matahari di siang hari kepada mata. Jadi ketika kita lihat ke matahari, kita jelas melihat dan berkata ini siang. Bagaimana menurut kalian kalau ada orang yang berkata ini malam? Kita katakan buta dia. Kita katakan dungu dia. Mengapa? Matahari bersinar terang. Kau mengatakan ini malam? Demikian pula penentangan ahlul kitab terhadap nabi mereka sendiri. Demikian pula penentangan mereka terhadap risalah dari nabi-nabi mereka sendiri. Itu seperti matahari jelasnya. Tayyib, orang yang seperti ini. Lam yunkar lahu an yubahid ashabahu. Kalau nabinya saja ditentang, apalagi sahabat-sahabatnya. Iya kan? Kalau nabinya saja dimusuhi, terutama Nabi Muhammad SAW, atau sesama mereka juga, Yahudi memusuhi Nabi Isa, bahkan sampai membunuhnya. Kalau mereka memusuhi para nabi, lam yunkar, maka sangat wajar, lam yunkar, tidak diingkari, maksudnya sangat wajar kalau mereka juga akan menentang sahabat-sahabat nabinya. Ini sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Wa yajhad fadlahum, menentang fadilahnya. Wa ma'rifatahum, menentang keilmuan mereka. Wa yunkir ma khassahumullah, dan mengingkari apa yang Allah istimewakan mereka dengannya. Wa mayyazahum ala man qablahum, yang Allah istimewakan mereka di atas umat-umat sebelumnya. Wa man huwa kainun min ba'dihim ila yaumil qiyamah, dan apa yang terjadi setelahnya sampai hari kiamat. Selalu para sahabat adalah yang diistimewakan, yang ditinggikan oleh Allah di atas orang yang sebelumnya dan di atas orang yang setelahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadal qadar. Cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya biidnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadzuna atas fawaid dan pelajarannya pada pagi hari ini. Apa yang beliau sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi amal jariah untuk beliau. Amin ya mujibas sa'ilin. Kita cukupkan dan insyaallah kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wa sallim mubarak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.